billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jadid lan utawi gal jadid tugaddamu ba'dahunna umu abini kuden dingin kening dalam sahusani umhat sopo mbok saking bapak summa umhatuha gai gari sakaya mbok umu abin al mudu liatu biinasi sakehekang nyakentet kalawan pirang-pirang wadon suma umu abi abin gari-gari mbok saking bapak ni bapak kazalika hale kaya mengkono-mengkono al-mudliyatu bi'inas suma umu abijadin kadali kari-kari umu abijadin hale kaya mengkono-mengkono mudliyat bi'inas wal qadimu al akhwatu lan utawi kal qadima iku den dinginakenane sapa sakehe dulur wadon wal kholatu lan sakehe kholah alaihi ingatasi al malqat wa tuqaddamu ukhtun ala khalatin lan dendinginaken sopo dulur wadon ingatase kholah ingatase bibi wa khalatun lan dendinginken opo kholah bibi ala binti akhir ingatase anak wadon saking dulur wa ukhtin wa ukhtun lan dulur wadon binti akhin wa ukhtin wa bintu akhin lan anak wadon saking dulur lanang wa ukhtun ala amatin wa bintu akhin wa ukhtin ala amatin ing atase bibi saking biya wa ukhtun min abawain ala ukhtin lan dulur wadon kang tetep saking bapa biang rorong hari kakening atas dulur wadon mina hadihima saking salah suwijine karone abawain saking salah suwijine karone abawain iya manon ye pertanyaan kumaha lamun puasa Ramadan ngalakukeun istimna ngaluarkeun ngahaja-haja ngaluarkeun cai mani nanaonan ye budak sedengkeun can nyaho cenah bahwa eta ngabatalkeun bodo can ngaji sedengkeun geus liwat sababaraha bulan Ramadan apakah wajib qada atau teu wajib wajib qada jeung wajib muddah henteu lamun geus kaliwat kitu wajib sabaraha taun kalakuan eta tinggaleuna mun sataun nya qada nya mud saleter mun tilu taun qadana mah tetep bae hiji ngan mudna tilu leter mun geus 5 taun qadana mah tetep bae sapoe ngan mudna 5 liter lamun teu nyaho bilangan batalna kumaha nya teu nyaho pan si anu ngalakukeun inget-inget dah sebarang kali menyatu nanyakan ke kiai sebarang cina kiai kula tu aing mau ketubuh intinya obatan sia kumalamun tersanggup bayar kumah kiai oh masalah tersanggup bayar matu sana jangan dipaksa ke tersanggup jinganan kumah tinggal istighfar tersanggup-sanggup amat mah bayar tungguan di akhirat keputusan iya benar nih kapayunin abah kiai anu munya tulung abah kiai pangjelaskeun masalah tanah wakaf. Nyaeta ya jalma imahna deket musola, musola eta tanah wakaf orang lain, lain ti manehanana, manehanana ngabangun imah ngaliwatan batas wakaf. Keluarga gitu ditegur langsung di bejaan kemanehanana pokna lamun dek dibayaran mah silahkan baik ngan dijariakeun deui artosna ka musala. Tapi manehanana cicing bae malah bangunna malah bangunanana digedean. Hebat atuh. Masyarakat oge nyarios pokna eta melewati batas wakaf ayeuna ku masyarakat di sisi tembok, ayeuna ku masyarakat di sisi tembokna musala dibangun pikeun ngaberesan tempat wudu. Manehanana ngambek ader-aderan anu digawe oge sarieuneun teu daek neruskeun deui. Kos baca surat di bebene bae aing. Ngomongna manehanana kaula ge ngaji bae ka kiai ka cilongok jeung manehanana ngomong kieu. Lamun kaula teu bener meureun ku Allah ge moal dibere rizki. Berarti aing bener. Hebat teu budak. Tolong kiai dijelaskeun antara diberi rezeki dina salah sah kitu ti abdi anapul insan. Kira langkung nanyunkeun diapunten penjelasanna jadi petunjuk khususna ka eta jalma umumna kasadayana. Urusan rizki mah boro-boronya na deket musola, Yahudi ge kafir dibere. Hubunganana rizki jeng nyokot wakaf. Urusan rizki mah urusan Allah, urusan nyokot wakaf mah urusannya na. Urusan ngarizkian mah urusan Allah, sebab dadamelan Allah, kumaha Allah bae dek dilobakeun dek disaetikeun ge. Dirizkian bae teu salah, teu bener. Nu bener bae ge saetik bae rizkian aya ustad bener jasa, teu boga sapeda butut-butut anjeun. Aya nu maen simplong loba rizkian. Ulah dikait-kaitkeun rizki mah urusan Allah. Urusannya na nyerang wakaf, urusannya na hawa nafsu na mungesti pepelingan tedaek antepken baik ngkegenya na dibere panyakit ku Allah bunte setruk buta bakal nanti lambang buta hate dibutakan mata na cina jahente di akhirat ta bakal buta mata na. Sebab wakaf mah lain nu manusia tapi nu Allah. Antepkeun bae geus kana betahan nya. Abeh di neraka rada aya batur bae nu saeje. Jangan sia neraka sakitu bing. Saya hese mah dina sehatana. Antepkeun lah nu karitu. Keun bae. Komonya na kuari ngaji mah wah cek kieu ge antepkeun. Oh sadayana sia geus. Jualan es didinya segala. Ayo main guys. Hantem malah bila perlu musolana bangun kontrakan busia. Nges baik. Ningin sungkun habek. Kegenya na culak-cilik sorangan. Asana datang ka imah isukan ngajin gua. Bagi dua cina kiai kiai jengku. Emang aing kiai Golkar. Diajak bagi dua. Urang nuluykeun masalah hadonah, masalah pengurusan budak, masalah pengurusan muedan. Aya aturan-aturanana di agama teu meunang sambarangan. Kamari geus dicaritakeun. Di mana-mana aya budak budak teu mandiri lantaran budak keneh ta eta diurus ku indungna nu leuwih bagus. Salila indungna siap ngurusan di antara kasiapanana beragama teu ka mana-mana jeung can kawin deui. Di mana geus kawin deui si emakna perlu dimusyawarahkeun heula. Kaganggu tah henteu eta salaki nu anyar. Kusabab indungna ngurusan budak daripada budak teka urusan ngurusan bapana bae maka atawa bapana nu anyar salaki nu anyar ngarasa kaganggu peting-peting lain nyusuan salaki nyusuan anak sial cak salaki nu anyar karabet aing ngokos kieu daripada engke budak ragak diranjang bencenur mening musyawarahkeun ka bapa aslina kumaha ieu tah kitu babari jeung sabenerna geura sok pakeukeukeukeuh ulah pakeukeukeukeuh geus kumaha ngeunaheunana ieu budak urusan ngurusanana nu penting indungna heula. Kuari aya perbedaan antara kaul jadid jeung kaul qadim. Cek kaul jadid mah tuqaddamu ba'dahunna ummu abin. Lamun inu ngurusan geus eueuh indung indungna geus kawin deui. Tak kuari budak teh nu ngurusan saha? Cek kamari mah kapan indungna ti indung. Indung nanti indung teh emak kolot ti ibu Zaid boga anak Umar hasil perkawinan jeung Sarwiti tah kuari pepegatan ki Zaid jeung Sarwiti eta ki Umar di urusan ku Sarwiti Sarwiti kuari kawin deui jeung nu sejen teu ka urusan tak ki Umar balencenu ragag deui ka dupa. Nah, ieu kuari nu ngurusan teh ya. Ceuk kamari mah emana Sarwiti jadi emak kolot ti indung. Ummu Umin ngaranna. Terus saya kadi tu ummahat yudli nabi inasin. Mun eueuh makna emak makolot berarti emana emana emak. Uyut berarti. Ti emak tapi anu ngaruntuina ku awewe mun eueuh mana mana emak mana mana mana emak asana ngajungkal ka kuburan kabeh teh mah eta ngalamun kitab ngaranna geus kitu tapi nurutkeun cekal jadid mah tuqaddamu badahunna ummu abin mana bapa heula. Sarwiti geus kawin deui jeung Ki Holid urang bojong. Ieu Ki Umar teh ya, diais mah diais ngan teu ka urusan gede hulu. Nah, dimusyawarahkeun ieu teh ulah dikekeuhan ku Sarwiti lantaran meureun salaki nu anyar teh kaganggu. Tah kuari nu ngurusanana satu jas Sarwitina teh ngurusan ieu ka budak. Ceuk kaol jadi mah lain mana Sarwiti tapi mana Ki Zaid. Zaid urang mana? Urang pasar kemis boga emak, boga jadi emak kolot ti bapa. Nah ieu tah emak na Ki Zaid nu ngurus cokot ku salakina bikin ka emak na. Jadi emak kolot ti bapa. Emak kolot ti bapa na geus mbungeun atawa eueuh. Summa ummatuha mana mana abah. Jadi makolot ti bapa eueuh kuari mana makolot ti bapa uyut berarti ti jihad bapa terus mereka dituna mana uyut bau mana bau udeg-udeg mana udeg-udeg siwur mana siwur galeng mencong aduh dan ngomongna dong tibuktina mah atuh geus eueuh tujuh turunan teh urang mah kuari ka bapa kolot ge hampir seueuh bapa kolot tangkar uyut geus uyut paling bapa kolot tak kitu diatur teh nya summa ummahatuhal mudliyat bi inasin jadi tu lamun suma umu abi abim. Ah, kadzalika melihat bi inasin. Ki Umar anak Ki Zaid hasil jengnya sarwiti kuari pepegatan Ki Zaid jengnya sarwiti lantaran nya sarwiti geus kawin deui jeung urang bojong ieu Umar teh teu kaurusan cekal jadi mecokot ku salakina salakina kapan boga emak kuari mana geus eueuh aya ge mana bapana bapa mana bapana bapa buktikan gusia tu mana bapa na bapa Zaid boga bapa bapa na Zaid boga bapa tah bapa na bapa Zaid ya boga emak tah etata jadi berarti mana bapa na bapa uyut uyut kan dengan tijihat bapa oh sekarang itu takos gitu tamun dibuktikan ke orang Zaid boga bapak, bapana bapak, bapana Zaid boga bapak, tah bapana bapana Zaid boga emak, tah uyut tijihat bapana bapak. Suma munewa suma umu abi jadin kazali umu abi jadin mana bapana bapak kolot ayus ya. Mana bapana bapak kolot Zaid buktikeun ada yang bawa-bawaan Zaid boga bapak bapana Ki Zaid boga bapak bapak kolot tangaranna nya kemudian bapana bapana bapak kolotna boga bapak naon tah uyut boga emak ku ari kakaraka tak ka emakna asana geus jadi tulang eta geus jadi tulang ganjeng hukum ge udang keundeui mah tulang urusan ieu incep eta nu ngaruntuy kitu cenah nu ngurusan teh masyaallah jadi urang mah sok kararaget ja tapi sah perebut anak bapana teu beunang ngurusan tetep bae ku indungna padahal indungna susah biasa dahar gesek tetep bae imah anak cencekna teh anak geus sia ieu ngurusanna kumaha pan sia digawe henteu naon henteu henteu pokona mah imah anak pokona bapana deuk nyokot ge deuk dididik deuk diurus ulah pokona mah ye pokona ku aing bae dididik henteu ku mana ajunyanana digawe henteu dahar ge hese komoh ajunyana kawin deui mah tah budak terlunta-lunta dibikeun ka emak kolotna ge teu kasiwer mentek loba anu ditendeun diluhureun boboko aju diuraseupan kitu dikekep pae. Baheula eta kos kitu tah. Anak tere makolot sareng beriweuh. Geus bae musyawarahkeun ya anak mah tetep bae anak engke geus gedena mah geus gedena moal teu neangan. Moal teu neangan deudeuheun ka indung mah kajen ku kumaha ge neangan bae. Aye kira-kira bakal teu kaurus. Wal qadim al khawatu itu kedamu lawat nurutkan cekal qadiman nukudu dihelakan ngurusan teh dulur awewe munaya dulur awewe nah dulur awewe budak munaya munewe dulur awewe pamajikan dulur awewe pamajikan Zaid kawin jeung Sarwiti kuari boga anak hiji Umar tah pepegatan teu boga dulur nyana dulur awewe dina ayana ge leutik keneh misalna tah kuari nu ngurusan dulurna Sarwiti dulur Sarwiti teh meureunan adina Sarwiti atawa tetehna Sarwiti eta tah ceuk kaol qodimah tah nu ngurusan teh tetehna Sarwiti. Jadi berarti lamun tetehna Sarwiti mah anak Sarwiti ka Sarwiti emak mun ka tetehna naon teu ngaranna? Naon teu ngaranna? Uwa ta uwa uwa. Mun ka adi Sarwiti naon teu ngaranna? bibi itu gitu. Wal khalatu alaina jeung kholahna cenah aya kholah teh nya eta bibi kene tapi ti jihad bapa Zaid kawin jeung Sarwiti boga anak Ki Umar kuari pepegatan takwari nungurusan teh ulah tadi cara dulur tadi dulur ti awe kuari mah bibi na eta budak ti jihad bapa berarti Zaid boga teteh tah nungurusan anak Zaid eta adalah teteh na Ki Zaid berarti bibi uwa kene ngan ti jihad bapa atawa adina Ki Zaid bibi ti jihad bapa kolah. Itu tekang jeng Nabi Mi'raj kapanggih jeng kholah dua tekang jeng Nabi saha Yahya jeng Isa kok bisa kholah lantaran kitu Siti Maryam tea jeng Siti Hana adi kakak teteh adi hari Siti Maryam kawin jeng Ki Imron boga anak Isa ari Siti Hanah kawin jeung Kangjeng Nabi Zakaria boga anak Yahya. Jadi Yahya jeung Isa adalah eta dulur. Geus ka ditu teh tu ka mana ka Siti Maryam, Kangjeng Nabi Yahya teh bibi atuh ieu ge ye ka Kangjeng Nabi Isa, ka ditu ka Siti Hanah eta adalah bibi. Tuh. Jadi disebutna pakholah-kholah. Tah kitu nya. Mendek ge lain pangeran ja boga bibi boga emak emaknya pangeran boga emak boga bibi engke pangeran atuh silaturahim ka bibi. Assalamualaikum, waalaikumsalam pangeran aya eueuh nyana keur nganteuran kaon ka bibina ambo ta pangeran nganteuran teu kira-kira eta bagus eta teh Kristen teh mun dikitukeun kurang dikumaha meureun pikiran nyana nya pangeran nganteran endog rajaban teu kalah arti dasar dasar naon kitu karena ku Allah dipengkolkeun mah dikitu-kitu ge tetep aya nyana mangeranan bae teh ka Isa mangeranan bae teu kaarti nya pangeran pandeuri ai memeh Kanjeng Nabi Isa nu nyieun langit saha tak ada tak oplo nanti aku segitu tak oplo. Ih tetap baik cakera pangeran cakera. Orang malain lain pangeran. Nyana menyebutnya Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan tu. Jadi hantu. Tugadamu uktona lakolatin helaken dulur awewe batan kolah kumpul dulur ti makna ayah kemudian dulur ti bapak na ayah ta eta teh lakeun dulur ti emakna batan dulur ti bapakna tuqaddamu ukhtun ala khalah wa khalatun ala binti akhin heulakeun khalah pandirikeun binti akhin Zaid boga dulur binti akhin anak lanang ti dulur lalaki anak awewe ti dulur lalaki ieu mah ti dua jihad ge sarua bae ieu mah keur cerita Zaid boga dulur dulur Ki Zaid lalaki Zaid boga dulur ngaranna Bakar kuari Ki Bakar boga anak awewe tah Ki Bakar boga anak awewe Zaid boga anak Umar berarti anak Umar jeung anak Ki Bakar teh dulur teteh ngan meunang ngawin sebenarna mah lantaran tama anak padulur-dulur jadi berarti meunang bebesanan kakak jeung adik ngan ieu keur carita pengurusanana tak eta teh ulah waka ka dulur ulah waka ka anak awewe ti dulur lalaki mun masih keneh aya dulur awewe ti jihad awewe berarti maning kene kabibi ti jihad itu sarwiti daripada diasuhkeun ka anak awewe ti dulur lalaki daripada ka anak Ki Bakar maning kene ka Nyi Dakdun dulur daripada Nyi Sarwiti. Kos kitu ceritana. Utin wa qolatun ala binti akhin termasuk binti ukhtin Zaid boga dulur awewe Nyi Hindun boga anak kata Nyi Hindun teh ngarana binti ukhtin tayeuna anak Zaid deuk diasuhkeun daripada ka binti ukhtin maningan ka kholahna jadi maningan ka bibina maning ka emakna daripada ka anakna maning ka Hindunna daripada ka anak Hindun wa bintu akhin wa ukhtin alamatin jeung heulakeun anak awewe ti durul lalaki pi Allah atawa anak awewe ti dulur awewe mandirikeun kana bibi na cek musonib di dieu wa ukhtun min abawaini ana ukhtin min ahadihima aya dulur awewe saindung sabapa kumpul jeung dulur awewe ngan sabapa doang ta eta teh heulakeun dulur awewe saindung sabapa wal asahu wallahu a'lam.